selalu lebih banyak tepat daripada salah. Nah, orang yang bening hatinya akan lebih melihat banyak hal. Lebih banyak yang dilihatnya daripada orang yang hatinya kusam. Karena salah itu ada dua macam. Salah ya. Ada orang, ini kita. Kita duga, yuk kita duga pertama kali, prasangka kita. Orang ini niatnya apa? Baik atau buruk kira-kira? Yuk coba. Anda saja yang putuskan. Baik, ya betul. Kalau buruk saya heran sekali, belum kenal. Oke, orang ini baik. Bisa salah? Iya, ternyata orangnya tidak baik. Ini salah yang namanya salah baik. Salah baik. Bagaimana kalau kita, dia orangnya jahat. Ternyata orangnya mau nyumbang. Orang yes. Salah. Salah. Ini yang namanya salah-salah. Salah itu ada dua macam. Salah karena kita berniat baik dan salah karena kita berprasangka buruk. Salah karena berprasangka buruk itu parah sekali loh. Karena orang itu akan ingat sekali perilaku kita yang tidak baik, yang berprasangka buruk kepadanya. Tapi orang tidak baik, kita baiki itu dia itu menyesal. Dia bilang, aduh mohon maaf Tuhan, tadi aku mencopet orang baik. Gitu tuh. Lalu dicari alamatnya, ada alamatnya sekalian ditambah dengan zakat. Dikirim balik. Tuh. Begitu. Super sekali Pak Mario. Baik. Saya persilakan kepada penanya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Bapak, silakan Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Saya Mutasim Bila dari Makassar. Makassar. Terima kasih. Saya meyakini bahwa kebaikan-kebaikan itu sesuatu yang baik. Dari banyak sumber termasuk dari Pak Mario Teguh sendiri. Terima kasih. Salah satu contoh soal memaafkan. Saya tahu bahwa memaafkan ini penting. Lalu saya pasang di wall Facebook saya kutip ungkapan dari seorang tokoh, pemimpin yang baik adalah yang berani memaafkan. Pemimpin yang lemah adalah yang sulit memaafkan. Persoalannya Pak Mario, ketika menghadapi persoalan yang menyakitkan saya, yang kurang nyaman, bagaimana kita mengimplementasikan memaafkan itu? Memaafkan itu sendiri. Terima kasih. Super. Thank you, Pak. Silakan Pak Mario. Ini anak kita. Ini kuncungnya. Ini temannya. Nakal sekali. Ini nakal sekali. Makannya kodok hijau macam-macam. Ya, menjahili anak kita. Anak kita marah, lapor ke bapaknya. Ini sebelum puasa. Nah. Anaknya marah, tapi ayahnya bilang, tenang saja biar papa balas. Tenang gak anaknya? Tenang, karena bapaknya ceder, lebih keras lagi. Ya. Nah, anak yang ini tadi sudah dewasa. Dizalimi atasannya. Lalu Tuhan bilang, kamu boleh membalas. Boleh. An eye for an eye. Satu mata untuk satu mata. Boleh. Tapi akan lebih baik bagimu apabila kamu memaafkan. Yaitu menyerahkan pembalasannya kepada Tuhan. Nah Tuhan tidak akan membalas dengan ceder begitu. Tuhan membalas dengan membaikkan orang itu. Maka apabila Anda memaafkan, Anda memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berlaku baik ke orang itu. Kita jadi orang baik sekali. Karena sudah disalahi, dizolimi, kita bisa bilang, ya udah, terima kasih, gitu. It's okay, Pak. Ambil saja, gitu. Enggak apa-apa. gitu. Menakuti kena. Ya, ikhlas gitu. Tapi terus berdoa, Tuhan, saya terlukai karena ini, saya ada kemampuan untuk membalasnya, tetapi perintahmu adalah untuk memaafkannya dan menyerahkan kepadamu karena engkaulah sebaik-baik penyelesai masalah. Coba. Lalu Tuhan bilang, very good, aku kasih dua hadiah, dia aku jadikan orang baik melalui peringatan atau aku jeder juga, bisa. Lalu kamu aku jadikan orang baik karena perilakumu yang baik. Itu. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Dan ada satu hal yang menarik dan ingin kita oleh-olehkan untuk Anda pemirsa, yaitu beberapa saat yang lalu Pak Mario mendapat kesempatan bersama dengan Ibu Lina dengan sahabat-sahabat Indonesia yang super juga umroh Pak ya, yeah, ke Mekah. Dan kini kami punya oleh-oleh untuk Anda yang bisa Anda saksikan lewat tayangan yang berikut. Silakan. Tiga tugas kita sebagai kekasih Tuhan adalah meminta kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Kedua, memantaskan diri bagi penerimaan dari permintaan kita. Dan yang ketiga adalah menerima dengan kesyukuran. Meminta itu sesuatu yang sederhana tetapi tidak dilakukan oleh orang, bahkan oleh yang taat di antara kita. Mereka lama beribadah, lama merasa meminta, tetapi sebetulnya yang ada adalah tantangan-tantangan. Misalnya saja, ya kalau nggak disetujui, ya sudah. Kalau Tuhan nggak mau kasih, ya sudah. Begitu tuh. Memang beliau Maha mengerti. Beliau mengharapkan kita mengerti bahwa kalau kita meminta, memintalah. Jangan menantang. Ada seorang rekan beribadah di Masjid Nabawi. Karena khawatir sandalnya hilang, dia menaruh sandalnya dengan mengatakan, coba sih, hilang nggak? Di tempat yang mulia seperti itu, semua harapan, bahkan dikatakan atau tidak akan dipenuhi. Sandalnya hilang. Nah, memintalah sederhana saja. Karena permintaan yang sederhana, jujur adalah pengakuan keimanan. Nah, itu yang menjadikannya pantas menerima. Dan setelah menerima, dia bersyukur dan menggunakan yang diterimanya bagi kemaslahatan diri dan keluarganya. Lalu ini hukumnya, bahwa tiga yang pertama akan memantaskan kita bagi tiga yang lebih besar berikutnya. Meminta yang kecil, memantaskan diri untuk menerima yang kecil, bersyukur karena menerima yang kecil, akan naik kelas menjadi meminta yang lebih besar, memantaskan diri bagi yang lebih besar, bersyukur menerima yang lebih besar, dan kemudian yang lebih hebat lagi dimintanya, memantaskan diri bagi yang hebat, dan bersyukur sekali menjadi pribadi yang diizinkan menerima yang hebat. Sederhana sekali. Sebagai kekasih Tuhan, marilah kita meminta kepada beliau, memantaskan diri bagi permintaan kita, dan bersyukur sekali saat menerima yang diberikan untuk permintaan kita. Ya, super sekali Pak Mario. Oleh-oleh dari Mekahnya betul-betul super sekali. Saya jadi bertanya-tanya, apakah pengalaman Bapak di Mekah yang kemudian membuat episode ini terjadi, yaitu pribadi rumah kaca? Ya, karena di tanah suci disebut suci itu karena kita tidak diizinkan memikirkan yang lain kecuali yang baik, merasakan yang lain kecuali yang baik, melakukan yang baik. Sehingga waktu rasanya panjang sekali, karena ternyata pikiran jelek itu menghabiskan waktu. Betul, karena ini hukumnya. Cara Anda khawatir lebih melukai Anda daripada kekhawatiran itu sendiri. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Dan masih ada begitu banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan. Jadi pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Tentu tetaplah bersama kami hanya di Mario Teguh Golden Way.